Orang yang kaya itu bukan yang kaya harta, tapi orang yang kaya hati. Apa kata Nabi? Laisal ghina an kasatil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Orang yang kaya itu bukan yang kaya arut, banyaknya harta, tapi kata Nabi, walakinnal ghina ghina nafsi. Orang yang kaya itu kaya hatinya. Makanya berapa banyak cerita ashab munasoleh, mereka miskin, tidak memiliki apa-apa, tapi tidak pernah ribut dalam kehidupan dunianya. Tidak seperti kita. Gaji sudah setiap bulan 1 juta, rewel. Pengin 2 juta. Setelah 2 juta, pengin 3 juta. 3 juta, pengin 4 juta. Terus dan terus dan terus. Kenapa ini semua terjadi? Karena tidak ada kekayaan dalam hatinya. Tidak ada sifat puas dalam hatinya. Tapi orang yang diberikan kekayaan hati, walaupun gaji cuma 500 ribu, dia tidak pernah mangkal sama Allah. Tidak pernah mengoreksi Allah. Tapi yang dia lihat, hidup saya di dunia cuma sebentar. Hidup di dunia bukan untuk mengubah harta, tapi hidup di dunia ini untuk mencari kehidupan akhirat yang kekal abadi. Siapa yang dapat seperti ini? Orang yang diberikan ketenangan jiwa. Ternyata kita datang ke tempat ini, langsung Nabi yang ngomong tidak mungkin dusta, pasti benar adanya. Makanya diceritakan suatu saat ada seorang miskin, dia jalan, tiba-tiba dia singgah di suatu pohon. Dia tidur di bawah pohon tersebut. Tengah-tengah dia tidur, lewatlah seorang raja dengan tentaranya. Raja ini lihat orang ini kok aneh. Tidur di bawah pohon, dia bangun dari tidurnya, dia ngambil ada makanan yang dia bawa. Apa itu makanan? Namanya roti Arab. Tapi roti Arab ini beda. Ini roti Arab yang keras. Kalau ada di sini, ini roti, kata guru Al-Fagir yang pernah sampai ke Al-Turumun, dia itu kalau diambil roti ini dari mana kaca, kaca itu pecah. Kaca itu pecah. Dia makan kayak gini. Roti ini orang mereka acar, pecah. Tidak pakai dua hari, sekali aja. Saking kerasnya roti. Sebelum dimakan, di sampingnya ada sungai, air sungai. Dikasih istilahnya mandi toel, biar lembut. Dimakan ini roti yang dari mereka acar, pecah, dimakan. Setelah dimakan, dia ngomong, Alhamdulillah. Mengucapkan lagu, seakan-akan dia makan makanan paling enak. Padahal makan apa? Makan yang dari mereka acar, bakal pecah. Cuma dikasih toelan dengan air sungai. Alhamdulillah. Raja bingung, ya Allah, ini orang apa ini? Makan roti yang lemari kaca bakal pecah, cuma dikasih air sungai, mojo Alhamdulillah. Ayah pasukan panggilin orang suruh ngadep saya. Ngadep saya. Wahai fulan, aku lihat kamu tadi di bawah-bawah, kamu bangun, makan roti yang lemari kaca bisa pecah, tapi kenapa kok engkau besarkan makan makanan yang enak? Wahai raja, sebelum aku jawab, aku tanya kau lebih dahulu. Baik. Sekarang kalau kau makan makanan, makan makanan, kemudian sampai di tengah ini seret, apa kata raja? Seret, kan? Seret. Tidak bisa masuk kecuali harus minum satu teguk air. Tapi harus dibayar dengan separuh kerajaanmu. Kau mau berikan? Tentu aku mau berikan, walaupun separuh. Tidak enak, pas saya makan seret, tapi sakit. Sekarang aku tanya lagi raja. Makanan sudah masuk. Kemudian makanan ini tidak bisa keluar kecuali kau harus membayar dengan separuh kerajaanmu. Engkau mau bayar? Tentu aku mau. Masa aku makan tidak bisa keluar, sakit. Pernah ada yang kencing ataupun buang air batu, sakitnya minta ampun, sakit sekali. Engkau mau berikan separuh? Mau. Berarti raja, kerajaanmu habis hanya untuk seteguk air sama sesuatu yang keluar daripada kotoranmu. Satu kerajaanmu, raja. Lalu aku, wahai raja, aku diberikan nikmat Allah, bisa tidur di bawah pohon, free, gratis. Kemudian aku bisa makan roti, cuma dikasih toilet sungai, itu nikmat dari Allah. Itu semuanya gratis dari Allah. Sedangkan engkau coba, cuma tidak bisa, itu cuma pengorban aku, kerajaanmu. Maka ini ada nikmat paling besar. Rajanya yang malu. Tunggu rajanya. Kenapa? Kenapa orang ini bisa berucap seperti itu? Karena dia memiliki kaya. Kaya bukan kaya.